إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس جماعة رحمني ورحمة الله sebagai seorang mukmin dan juga sebagai seorang muslim yang kita rasakan di dalam kehidupan ini bahwasanya kita belum mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan amat sedikit di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berusaha jujur di dalam syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud syukur di sini, yang dimaksud derajat syukur di sini bukan hanya sekedar ucapan lisan, namun bagaimana seorang muslim, seorang mukmin, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala mewujudkan syukur tersebut di dalam perilaku kehidupannya, bahwasanya ia senantiasa menjalankan perintah Allah dan hatinya merasa bahwasannya belum sepenuhnya ia menjadi hamba Allah yang menjalankan perintah-perintahnya. Maka dari itu, wahai kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, wa qalilu min ibadi as-sabur, sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sekalian yang ada di sini dan juga yang mendengar nantinya menjadi golongan orang-orang yang sedikit, golongan minoritas di antara seluruh hamba-hamba Allah, yakni minoritas yang sanggup dan berusaha untuk bersyukur kepada Allah. Ayuhal muslimun, kita telah memasuki bulan Rajab dan Rajab segera akan berlalu. Rajab akan segera berlalu menuju bulan Syaban dan menunjukkan dekatnya Ramadhan. Abdullah bin Mubarak rahimahullah sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam kitab beliau Lathaiful Ma'arif, dan riwayat ini dhaif. Riwayat ini dhaif. Beliau berdoa, Abdullah bin Mubarak ketika memasuki bulan Rajab beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di usia kami di dalam Rajab dan juga berkahi kami di dalam usia kami di dalam bulan Sya'ban, dan kembalikan umur kami, kesanggupan kami di dalam bulan Ramadan. memakhluki manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan umur kepadanya, kemudian ia tidak berusaha menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bagaimana gambaran suasana hati orang-orang yang beriman ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa atlaja." Man khafa atlaja. Barang siapa ia takut, maka ia akan segera. Barang siapa takut, maka ia akan bersegera. Wa man adlaja balagha manzila. Dan barang siapa yang ia berusaha untuk bersegera, maka ia akan sampai ke rumahnya. Ala inna silatallahil ghaliyah. Ala inna silatallahil ghaliyah. Ketahuilah bahwasannya dagangan Allah sesuatu yang sangat mahal. Ala inna silatallahil jannah. Karena sesungguhnya dagangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah surga. Ayuhal muslimun, suasana hati orang-orang yang beriman adalah suasana hati yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut tidak dapat mewujudkan peribadatan kepada Allah dengan semestinya. Sebagaimana tadi dibacakan oleh imam kita, ustaz kita di dalam salat subuhnya, kisah tentang Yusuf alaihi salam. Bagaimana saudara-saudara Yusuf mengatakan, "Ya ayyuhal aziz, massana wa ahlana ad-dur." Massana wa ahlana ad-dur. Wahai al-aziz, sesungguhnya kami dan keluarga kami ditimpakan keburukan, ditimpakan kesedihan, ditimpakan ketakutan. Itulah suasana hati orang-orang yang beriman, wahai saudaraku. Senantiasa mengharapkan, senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan pengamalan. Karena ia senantiasa merasa takut di dalam hidupnya. Man khafa atlaja. Barang siapa yang ia takut, maka ia akan bersegera. Bersegera kepada apa? Bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegera di dalam peribadatan kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada kita, hamba-hambanya. Apa nasihat Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha wa rasulahu wa la takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Allah memperingatkan hamba-hambanya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengkhianati Allah, janganlah engkau mengkhianati Rasulnya, dan janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang telah dipikulkan di dalam pundak kalian. Lebih terang lagi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ayat ini di dalam surah Al-Ahzab, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa asqaynaha minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada hamba-hambanya sesungguhnya kami telah memberikan amanah ini kepada langit-langit dan bumi dan juga gunung-gunung. Bagaimana mereka menghadapi amanah Allah? Mereka fa'abaina ayyahmilnaha. Mereka enggan untuk menerima amanah tersebut. Dan juga merasa berat menerima amanah Allah. Wa hamalahal insan. Dan amanah tersebut kemudian dibawa oleh manusia. Setelah diberi oleh Allah Subhanahu amanah dan manusia menerimanya, Allah Subhanahu wa taala mensifati manusia dengan dua sifat. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia amat zalim. Sesungguhnya manusia amat jahil. Zalim karena tidak tahu besarnya amanah di dalam hidupnya. Dan jahil karena kurangnya petunjuk kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud amanah di sini guys saudara di dalam kehidupan? Bukan harta. Nah, yang disebutkan para ulama di sini adalah amanah berupa yang hal yang halal dan hal yang haram, berupa perintah dan larangan, berupa penerapan syariat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnahnya. Pertanyaannya, apakah panjenengan semua, apakah kita sekalian adalah orang-orang yang pantas dan sudah menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan? Yang pertama kali dari amanah yang Allah Subhanahu wa taala tanya kepada kita terlebih menjelang Ramadan ini adalah amanah akan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang berbenah? Sementara Ramadan semakin mendekat. Sudahkah kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang berusaha mentazkiyah hati kita? Atau malah kita semakin menjauh dan semakin menjauh hatinya dari Allah? Sementara barakallahu fikum, tidaklah semakin jauh hamba tersebut hatinya dari Allah kecuali hati tersebut akan dikuasai oleh syaitan dan bala tentara. Ayuhal muslimun, ini peringatan bagi kita sekalian. Amanah yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala embankan kepada kita adalah amanah berupa tanggung jawab peribadatan kita kepada Allah. Sudahkah kita wujudkan ibadah tersebut? Atau senantiasa kita terombang-ambing di dalam kelalaian? Senantiasa kita berlambat-lambat di dalam amal, mensedikitkan amal. Sudahkah kita berusaha menjadi hamba Allah yang menjalankan perintah dan juga sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam? Di mana tangis air mata yang senantiasa kita teteskan di dalam malam-malam yang panjang, di dalam munajat kita kepada Allah? Di mana Al-Quran kita yang senantiasa berdebu, yang jarang kita baca? Di mana uluran tangan yang senantiasa kita mengadah tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau telah menjadi keras hati ini, keras dari nasihat, keras dari kebaikan, dan senantiasa menuruti hawa nafsunya? Yang kedua, yang dimaksud amanah di sini adalah apa yang dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Sudahkah nikmat Allah tersebut menjadikan wasilah bagi kita untuk berbuat kebaikan? Banyak di antara kaum muslimin telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kesehatan. Telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka mata, kekuatan fisik, bahkan menyokong mereka dengan harta-hartanya. Namun di mana mereka dengan amal saleh? Namun mereka di mana dengan kebaikan yang seharusnya menjadi orientasi seorang mukmin di dalam hidupnya? Bahkan sebagian kita melupakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita amanah berupa keluarga, berupa anak dan istri. Boleh jadi kita akan membantah bahwasannya kita telah memberikan kepada istri nafkah, kepada anak-anak kebutuhan. Sementara yang dimaksud di sini adalah tanggung jawab seorang dari suami atau orang tua terkait ajakan mereka, didikan mereka untuk mengarahkan wajah keluarga tersebut kepada akhirat. Sudahkah kita menjadi suami yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan kewajiban kita sebagai seorang suami untuk mendidik istri-istri kita? Sebagian kita merupakan pendidikan anak dan istri sehingga pendidikan tersebut diambil oleh guru-gurunya, sementara Anda sebagai orang tua seharusnya menjadi pendidik pertama di antara mereka. Sudahkah kita ajarkan kepada anak-anak kita adab-adab Islami? Sudahkah kita ajarkan kepada istri dan anak-anak wanita kita menutup jilbab dengan baik? Maka dari itu, wahai kaum muslimin, di kesempatan yang singkat ini, di pagi hari yang semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, ketika turun dua malaikat yang mereka berdoa masing-masing di antara mereka, satu malaikat mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala mengganti orang-orang yang berbuat kebaikan pada hari ini, dan satu lagi mengatakan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan celaka bagi orang-orang yang menahan dirinya dari kebaikan. Apa yang harus kita persiapkan dengan datangnya Ramadan yang semakin dekat ini? Yang pertama, yang harus kita tanamkan di dalam diri kita ketika datangnya Ramadan adalah dengan ilmu. Yang pertama, datangnya Ramadan mengharuskan diri kita untuk senantiasa belajar, baik dari sisi zahir terkait dengan fikih Ramadan dan juga terlebih lagi batin terkait bagaimana kita memanajemen hati kita agar barakallahu fikum Ramadan yang datang ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita. Sebagian kita, wahai kaum muslimin, bergulir Ramadan satu dengan Ramadan yang lain, namun tidak ada perubahan sedikit pun dari perilaku kita, dari kata-kata kita, dari sikap kita, baik itu kepada Allah, di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Apa faedah Ramadan yang kita dapat? Apa faedah dari buah kesungguhan kita selama kita menjalani Ramadan di dalam hidup ini? Belum sama sekali menyentuh dasar-dasar hati dan juga dasar-dasar keimanan. Belum banyak perubahan di antara kita terkait datangnya Ramadan. Karena kita menyambut Ramadan tanpa mendasarinya dengan ilmu. Yang kedua, terkait datangnya Ramadan yang perlu dipersiapkan bagi seorang hamba selain dari sisi ilmu, bagaimana dia menentukan niat, bagaimana ia berusaha memahami apa itu makna puasa, kemudian awal puasa, bagaimana sahur yang sesuai sunnah, bagaimana berbuka sesuai dengan sunnah. Yang paling penting, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, terkait muamalah kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang dinilai sebelum zahir kita adalah batin kita. Bagaimana kita bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama Ramadan? Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menekankan kepada umatnya untuk perbaikan di dalam hati-hati mereka. Untuk perbaikan hati mereka sebelum zahir mereka. Dan yang perlu ditanamkan terkait datangnya Ramadan adalah yang pertama, kita berusaha untuk belajar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mewujudkan keikhlasan. Banyak di antara kita beramal namun hilang dari hati keikhlasan, sehingga apa yang kita lakukan dari amal tersebut tidak memiliki bekas asar dari sikap dan juga ucapan. Dan banyak di antara kita barakallahu fikum tidak melatih diri untuk belajar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika datang Ramadan, ketika datang Ramadan kepada kita, apa yang kita lakukan? Munculnya kemalasan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak berusaha meningkatkan tilawah kita, sholat sunnah kita, bahkan sebagian kita menahan harta kita. Sementara Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah menyebutkan tentang dua golongan manusia ketika menyambut Ramadan. Golongan pertama adalah orang-orang yang merasakan mendapatkan ghanimah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka bersiap-siap bahkan 3 bulan sebelum datangnya Ramadan. 3 bulan sebelum datangnya Ramadan telah mereka persiapkan hati mereka, fisik mereka, keikhlasan mereka, kesabaran mereka. Namun ada sebagian hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka dengan datangnya Ramadan seakan-akan hari datangnya penjara, dan ketika mereka keluar dari Ramadan seakan-akan mereka adalah orang-orang yang telah bebas dari penjara. Dari sisi ini kita lihat diri kita dengan datangnya Ramadan ini, apakah kita termasuk orang-orang yang bergembira dengan mewujudkan kegembiraan tersebut? Kita sudah mulai memeriksa mushaf kita, sudah mulai memeriksa pakaian-pakaian kita, dan juga mulai memeriksa harta-harta kita untuk kita sedekahkan nantinya di dalam bulan Ramadan. Atau kita masih dalam keterlambatan karena masih banyaknya dosa dan juga kesalahan-kesalahan kita yang belum kita perbaiki. Wahai saudaraku rahimani wa rahimahullah, ketahuilah bahwasanya yang mengikuti Ramadan bukan orang-orang yang hanya setipe kita sebagai penuntut ilmu, bukan hanya kaum muslimin yang ada di pinggir-pinggir jalan, namun seluruh hamba-hamba Allah, baik itu mereka yang saleh maupun hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang fajir. Para ulama menyebutkan tiga tahapan, tiga bentuk hamba Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Ramadan. Yang pertama, mereka yang zalimun li nafsi, mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Ketika datang Ramadan, sama antara mereka di luar Ramadan dengan di dalam Ramadan. Mereka adalah orang-orang yang zalim kepada Allah. Karena apa? Karena mereka telah diberikan umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian tidak ada peningkatan sama sekali di dalam lahir maupun batin mereka. Wa minhum muhtasid, orang-orang yang pertengahan di antara mereka. Apa itu orang-orang yang pertengahan di antara mereka? Yang antara tarikan kebaikan dengan tarikan keburukan sama. Mereka adalah orang-orang yang fitrahnya adalah fitrah baik, namun dikuasai hati mereka oleh syaitan, sehingga mereka senantiasa talik urur di antara kebaikan dan keburukan. Di antara kebaikan dan keburukan mereka senantiasa hati mereka tertarik dan terulur. Kadang berbuat baik, kadang berbuat keburukan. Dan yang terakhir, sabiquna fil khairat, orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan, memenuhi seruan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melihat nanti apakah diri kita termasuk di antara orang-orang yang zalimun li nafsi, atau orang-orang yang pertengahan tadi, yang muktasid, atau kita termasuk hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang terpilih, mustafain al-ahyar, di antara hamba-hamba Allah karena bersungguh-sungguh di dalam menghadapi Ramadan ini. Maka dari itu, hai saudaraku rahimani wa rahimahullah, di pertemuan yang singkat ini yang hanya mungkin setengah jam, kita lebihkan sedikit yang seharusnya kajian kita adalah kajian kitab, karena tempat yang berganti kemudian kita alihkan untuk pembahasan tematik pada hari ini. Semoga kajian pada pagi hari ini sebagai pembuka kita atas silaturahmi kita, atas ziarah kita ke masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, dan semoga nantinya kajian kita terus berlanjut sebagaimana kajian-kajian sebelumnya, bahwasanya kita membahas kitab Khud Aqidatak Minal Kitabi wa Sunnah. Maka satu atau dua pertemuan lagi kita akan membahas terkait fikih Ramadan, dan kemudian nanti setelah insyaallah setelah Idul Fitri kita akan kembali kepada kitab kita, yakni Khud Aqidatak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada kita, menyampaikan kepada kita umur kita di dalam Ramadan, dan menjadikan kita hamba-hamba yang sabiquna fil khairat, orang-orang yang senantiasa bersegera di dalam kebaikan dan memuliakan Ramadan dengan semestinya di dalam beribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya rasa cukup karena memang suara saya sudah mulai habis, jadi mohon dimaklumi tidak bisa berlama-lama. Tafadhal terkait dengan Ramadan atau di hal-hal yang sebelum Ramadan dapat ditanyakan pada sesi setelah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak-bapak dan Ibu-ibu, bila ada pertanyaan terkait dengan Ramadan atau persiapan menuju Ramadan. Dan kami ucapkan kepada para tamir, terkhususnya Ustaz Dedi, jazakumullah khairan atas penerimaan panjenengan yang sangat mulia dan baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai semua sebagai hamba Allah yang senantiasa berusaha untuk memakmurkan masjid dengan kajian dan ibadah. Karena tugas ketakmiran itu berat. Tugas ketakmiran itu berat kecuali bagi orang-orang yang dibimbing oleh Allah, dan kita memohon bimbingan kepada Allah bahwasanya kita bukan hanya takmir di dalam rumah tangga kita, namun takmir bagi masyarakat yang majemuk. Maka di dalam masyarakat yang majemuk ini, kita harus sangat berlapang dada, harus tasamuh di dalam ukhuwah kita, karena kita sesama muslim yang berusaha mencari kebenaran dan berusaha menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terkhusus takmir mendapatkan barokah kehidupannya dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala atas penerimaan kami di sini dan juga sebagian jemaah kami di sini. Karena tentunya yang kita harapkan bahwasanya takmir itu yang terdepan di dalam kebaikan dan nanti memimpin jemaahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Nah, ada pertanyaan terkait dengan datangnya Ramadan atau fikir Ramadan, tafadhal. Sudah ngantuk semua. Nah. Nggih, monggo. Nah, para ulama menempatkan niat ini di dalam seluruh kitab-kitabnya. Bahkan Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi rahimahullah, penulis Riyadhus Shalihin, mengatakan terkait dengan niat ini, sekiranya aku mampu, aku akan tempatkan hadis tentang niat, yakni hadis Umar bin Khattab, innama a'malu binniyat, di setiap kitab dan di awal tempatnya. Karena pentingnya niat ini, dan niat itu adalah buah dari kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan kadar niatnya. Maka dari itu, wahai kaum muslimin, semangat kita, niat kita di dalam menuntut ilmu, di dalam setiap ibadah kita, adalah niat untuk menjalankan, untuk menggerakkan hati kita, untuk senantiasa meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam setiap niat-niat kita. Semangat kita adalah menghidupkan sunnah, menghidupkan teladan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap gerak langkah kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait niat Ramadan, maka niat ini sebagaimana disampaikan oleh Syaikh Fauzan, bahwasanya keharusan niat di dalam Ramadan adalah keharusan setiap hari. Keharusan setiap harinya, yakni sebelum datangnya waktu sahur. Sementara sebagian ulama terkhusus Syafi'iyah mengatakan, dan ini bukan ucapan jumhur, bahwasanya boleh untuk merangkap niat di dalam Ramadan selama satu bulan. Nah, namun ini hanya sebagian ulama yang mengatakan. Maka hendaknya setiap hari kita wajibkan niat tersebut untuk kita niat esok hari kita melaksanakan puasa wajib, yakni puasa Ramadan. Barakallahu fiik. Ada lagi? Kulon itu seneng kalau ngaji itu banyak pertanyaan. Berarti hidup orangnya. Ini. Nah, ngaten iki mungkin nyawanya masih separuh. Separuh itu ngriyo. Nah, separuhnya lagi bayangkan nasi pecel hangat. Nah. Monggo tafadhol Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih. Barakallahu fiikum. Kemarin saya menulis tulisan panjang terkait dengan ucapan Imam Ibnu Qudamah terkait seseorang yang ia haid, yakni wanita. Apakah dia melaksanakan qadha salat sebelumnya, sebelum ia suci? Jadi ada pembahasan di dalam kitab Mughni. Al-Imam Ibn Qudamah mengatakan bahwasanya seseorang yang suci di waktu asar, maka ia harus mengqadha salat zuhur dan juga melaksanakan salat asar di waktu asar. Demikian juga seseorang yang ia berhenti dari haid ketika waktu isya, maka ia harus mengqadha salat maghrib sekaligus melaksanakan salat isya di waktu isya. Kemudian kami menulis tulisan panjang bahwasanya ucapan ini ucapan yang lemah dari beberapa sisi. Yang pertama, dari sisi waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan. Sesungguhnya salat itu adalah waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman. Maka mengatakan harus qadha waktu maghrib di waktu isya karena wanita itu bersih dan suci di waktu isya menunjukkan ya larangan yang kuat dari ayat Al-Qur'an ini, karena zahirnya dan kita melihat sesuatu itu dari zahir, zahirnya wanita di waktu maghrib masih belum suci, maka cukup bagi wanita melaksanakan salat di mana ia suci. Alasan utama dari Imam Ibnu Qudamah mengatakan demikian ini untuk berhati-hati. Maka alasan berhati-hati tidak pada tempatnya terkait qadha salat bagi wanita di waktu wanita tersebut suci di waktu lain dari salat tersebut. Jadi tadi Imam Ibnu Qudamah mengatakan untuk berhati-hati. Seseorang yang di waktu asar suci maka dia harus mengqadha zuhur. Nah, maka ini ucapan yang lemah dari beberapa sisi. Itu masih satu sisi saja. Saya jawab dari lima sisi. Demikian juga dengan kehati-hatian terkait dengan niat puasa, maka ini juga kehati-hatian yang bukan pada tempatnya, itu yang rajih. Maka kami mengatakan bahwasanya niat itu setiap hari. Namun apabila umpama ada di antara kaum muslimin yang memegang sebagian ucapan Syafi'iyah terkait dengan merapel seluruh Ramadan untuk niat, dan tentunya bagi laki-laki ini mudah, kecuali bagi wanita yang ada haid tentunya, maka tafadhol. Nah, namun ya, jumhur ulama mengatakan bahwasanya niat itu diwujudkan pada malam hari dan dalam setiap harinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan apa yang disebut imsak. Nah, seluruh ulama baik Syafi'iyah, Hanabilah, Hanafiyah dan juga Syafi'iyah menyatakan bahwasannya waktu untuk memulai seseorang melaksanakan puasa adalah dari terbitnya fajar shadiq, yakni ditandai dengan datangnya waktu subuh, sampai nanti tenggelamnya matahari. Itu adalah masa-masa puasa. Maka kami ingatkan di sini, wahai kaum muslimin, satu sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin hari ini terkait dengan waktu sahur, bahwasannya tidak ada istilah imsah. Tidak ada istilah imsah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya ditanya oleh sebagian sahabatnya, "Ya Rasulullah, kadar ya, afan," ada seorang yang bertanya kepada sahabat yang lain terkait dengan kadar waktu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sahur. Maka sahabat ini menjawab bahwasanya kadar antara Nabi sahur dengan azan subuh adalah kadar seseorang membaca 40 ayat pendek. Menunjukkan bahwasanya Nabi menyelesaikan sahur ketika terdengar azan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mengatakan adanya imsyak? Imsyak maka hanya difahami sebagai warning. Kalau lampu merah Bapak, kira-kira lampu kuning. Nah, namun hal ini kehati-hatian yang juga bukan pada tempatnya. Ya. Karena Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, dan juga sudah saya tulis, seseorang bila ia benar-benar mepet sahurnya, kemudian bejana itu masih di tangannya, dan dia mendengar nida, apa nida? Azan. Maka hendaknya dia tidak meletakkan bejana tersebut sampai menyelesaikan hajatnya dari makan. Maka dari itu, bagi seseorang yang benar-benar mepet umpama sahurnya dan makanan belum selesai ia makan, kemudian terdengar adzan, maka sunnahnya menghabiskan makanan tersebut dan dia melanjutkan puasanya. Bukan waktunya imsah makan, ini pasti di sini belum minum. Nah, kasihan orang semacam ini kalau dia letakkan makanannya. Nah, itu di antara sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan kaum muslimin pada hari ini, yakni mengundurkan waktu sahur dan mendekatkan waktu sahur tersebut kepada azan, yakni antara jarak 40 orang kadarnya membaca ayat-ayat pendek. Itu yang harus kita ketahui. Nah, cukup ya insyaallah, karena sudah menjelang waktu syuruq dan ini sudah waktu syuruq insyaallah. Nah, kita cukupkan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.